Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam bab yang sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab murka, marah ketika mu'ibah wa ta'lim. Al-Ikhwan, marah ketika memberikan pengarahan dan marah ketika memberikan ta'lim. Imam, kenapa beliau hanya membatasi pada pembahasan mu'ibah wa ta'lim? Maaf, marahnya itu hanya pada saat ta'lim, bukan di saat menghakimi. Sebentar jawabannya. Nah, lu mau gerakkan otak Anda. Jangan pasif. Nah, menyujib. Kenapa bab yang beliau sebutkan itu ialah bab murka, marah ketika mau'idhah dan ketika ta'lim saja. Dengan tanpa menyebutkan al-hukum. Paham? Ketika dia menghakimi. Apa ma'ad? Anda. Selanjutnya. Hah? Dalil ya, Afi. Katanya tidak sah kalau lagi marah. Apa lagi ya? Dalilnya. Tidak boleh menghakimi sesuatu dalam keadaan marah. Dalilnya. Dalil ya, Afi. Ah, Jumli. Berbuat dilu. Ya, dilu huwa aqrabul taqwa. Bukan pembahasan tentang permasalahan menghukumi orang. Adil dalam bermuamalah. La yajrimannakum syanahanu qaumin ala alla ta'dilu. Yang dilu huwa aqrabul taqwa. Lain lagi pembahasannya. Kenapa pembahasan masalah menghakimi orang? Dalam babul qadha. Kenapa tidak disebutkan masalah ini? Alif. Allah ya kawan malakum. Haji ibu. Jangan menunjuk-tunjuk. Yang punya jawaban angkat tangan. Mental-mental tunjuk ya gini ini maksudnya. Siapa yang punya mental padu? Allah. Hanya kita dulu ada. Allah Musta'an. Perkara yang wabah. Kenapa tidak disebutkan dalam babul qadha? Ayo Farhan. Nafsi. Dalilnya, bas, dalilnya larangan murka marah ketika menghakimi orang. Dalilnya tak pas seksi, kamu. Anda kira Zaid? Allah Nusra'an. Hadis kana bi tinasakum Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi sabda la yaqbil qadi wa huwa ghabban. Tidak boleh seorang qadi memutuskan suatu perkara dalam keadaan dia marah. Paham ya? Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga babnya itu dikhususkan untuk muallim, seseorang yang sedang memberikan pelajaran, atau al-wa'id, seseorang yang sedang memberikan pengarahan atau ceramah. Marah dia. Kalau hakim itu harus hudu, harus tenang, sehingga konsentrasi pikirannya terpusat untuk bisa menghukumi secara adil. Paham ya? Mafhum. Walakin ada iskal dalam riwayat ini kepada Nabi Nasakumullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghukumi seseorang abuka fulan wa abuka fulan dalam keadaan marah beliaunya. Iya kan? Hah? Abuka Huzaifah wa abuka Salim wa abuka Gadah menetapkan menghukumi abinya fulan ialah fulan. Dalam keadaan dalam riwayat ini Ibnu Abidin Azzaikumullah disebutkan ghadiba, beliau sedang marah. Bagaimana ini? Ini apa beda? Kita bawa ihtimal min bab al-khususiyah, termasuk kekhususan Rasulullah SAW, beliau menghukumi seorang dalam keadaan marah. Sebab kemarahan dan kiribuan beliau sawa, al-hadin sawa, sama saja. Faham ya? Adapun yang selain beliau SAW dari kalangan hakim, para qadhi dan semisalnya, tidak diperbolehkan untuk marah. Ihtimal yang lainnya, kemudian yang kedua ikhwan fillah azakumullah ialah bahwasanya yang disebutkan dalam riwayat ini babnya bukan bab al-hukum. Babnya bukan bab menghakimi orang, tetapi jawab soal, menjawab pertanyaan. Ada ihtimalan, ini dua ihtimal, dua kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga mafi iskal. Mafi iskal. Nah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من برك على ركبتيه باب seseorang yang menderum di atas kedua lututnya باب duduk di atas kedua lututnya lututnya dijadikan sebagai pegangan tidak duduk. Gimana prakteknya ini? Apa itu? Praktekan apa itu? Iya. Di atas lututnya. Bagaimana? Indal imam, di sampingnya seorang imam, awal muhadis atau seorang yang ahli hadis. Agak telah apa? Atau bisa pula dinaikkan sendiri sedikit badannya. Nah, posisinya begitu. Iya. Paham ya? Dalam keadaan lututnya dia ditekan. Begitu. Babu man baraka ala rukbatihi indal imam awil muhaddis. Ini khana bidina azakumullah. Pembahasan tentang adabul jurus. Adab duduk dalam majlis ilmu. Di depan seorang muhaddis. Di depan seorang muallim. Di depan seorang imam. Tamam, dalam keadaan dia diperbolehkan untuk al-buruk ala rukbatih. Menderum di atas kedua lututnya. Dan juga ikhwan fillah azakumullah yang juga diamalkan oleh para ulama ialah tarabbu' bersila. Duduk bersila di hadapan guru-gurunya. Adapun ikhwan fillah azakumullah selonjor. Hadha ikhwan fillah azakumullah jilsatul kasul. Hah? Apa artinya? Kenapa saya mengatakan jilsah? Menggunakan kasrah. Kenapa saya tahu? Saya mengatakan hadhi jilsatul kasul. Apa artinya? Hai'ah. Cara duduknya orang yang marah. Paham ya? Paham ini apa? Dalam keadaan dalam majelis ilmu, kemudian dia selonjorkan kakinya hendak menjadikan telapak kaki sebagai kaca untuk ustaznya. Allah musta'an. Nada bukan adab dalam majelis ilmu. Kecuali kalau Nabi Nasehatullah ketika dia bersila atau ketika dia mendorong tadi kesemutan, maka dia bisa meluruskan sebentar supaya hilang semutnya kemudian tekuk lagi. Wailah ikhwan amatina asyakum yang akhbal. Adab yang disebutkan oleh para ulama ialah tidak bergeming. Sampai selesai majelis. Diambil dari Madrifah. Dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada mereka, ka'anna 'ala ru'usihim al-ghirban. Seakan-akan di kepala-kepala mereka itu ada burung gagaknya. Paham ya? Gini. Hadza. Tabi'u. Jika ikhwan fillah na'zakumullah, adabul majalis, adab dalam majlis ilmu. Qala haddathana Abu al-Yaman. Andaka Abu al-Yaman masmu? Al-Hakam bin Nafi, Abu al-Yaman. Qala akhbaruna Shu'aib. Aina Shu'aib? Andaka Shu'aib? Masmu abik? Kata masmu abik. Masbu abika. Saya katanya masbu abi. Dilihat bambirnya itu loh. Eh, aina syu'aib? Ah, anak ya, tayyib. Masbu abik. Abu Hamzah dinar katanya. Masya Allah. Ada syu'aib bin dinar. Abu Hamzah, agaklah. Begitu nama abimu. Allah nusa. Tidak perhatian dia. Siap jawabannya nih. Ada Syu'aib yang bukan dalam riwayat ini, ialah Syu'aib bin Dinar Abu Hamzah. Masya Allah. Lupa dengan pertanyaannya. Pertanyaannya, Mas Mu'adzik. Allah. Labat. Anil Zuhri. Dari Zuhri. Mas Mu'ya Muhammad. Muhammad bin Muslim bin. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Ibnu Abdullah Ibnu Shihab Abu Bakar Az-Zuhri Imam. Qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ma kunyatuhu ya Abu Hamzah? Abu Hamzah Anas bin Malik. Tayyib. Ana lupa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar rumah. Ini ikhtisar ya kan, jadi ringkas sama Imam Bukhari. Faqama Abdullah ibn Huzafah. Kemudian berdirilah Abdullah ibn Huzafah. Faqala. Sambil bertanya, man abi? Siapa bapakku ya Rasulullah? Faqala. Abuka Huzafah. Bapakmu ya Huzafah. Dan ini kan abidina asyakumullah. Dari riwayat ini menunjukkan. Bahwasanya satu orang ini. Abdullah ibn Huzafah ini betul-betul ingin menanyakan nama abinya, bapaknya. Bagaimana saya terangkan pada pertemuan yang lalu, di kalangan orang-orang ketika itu, dia masih dipertanyakan bapaknya siapa namanya. Maka dalam rangka untuk takkid, untuk menekankan siapa nama abinya, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man abi? Wahai Rasulullah, siapa bapakku? Sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan abuka Huzafah, abimu namanya Huzafah. Thumma akthara ay yaqula saluni. Kemudian beliau dikarenakan banyak yang bertanya, maka beliau pun berulang-ulang mengatakan saluni. Saluni, saluni. Ah, tanya sama saya, tanya sama saya. Ya, ini dalam keadaan murka sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya. Fabaraka Umaru ala rukbatayhi. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menerum di atas kedua lututnya. Faqala, seraya berkata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Kami rida Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Fasa kata, maka Rasul diam. Oh, sisi pendalilan yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari riwayat ini untuk bab yang beliau bawakan ialah dari perbuatannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu baraka ala rukbatih. Beliau apa namanya, duduk dengan lututnya menderum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh ingkari. Jadi paham ya? Qad khana wa dinasakumullah adabul julus fil majlis, termasuk adab duduk dalam majlis. Hada. Kemudian khana wa dinasakumullah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan kalimat radhiina billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dikarenakan perasaan khawatir melihat murka atau amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat khawatir dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian sahabat tadi yang membuat marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar khawatir akan turun azab. Khawatir akan turun azab. Maka dia pun, beliau pun serta-merta mengucapkan kalimat ini. Maka Rasulullah pun terdiam, pertanda ridha, meridai ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa indi su'alun kabir inda kira khana baladiba. Apa itu? Ayo, tentang apa itu? Tentang apa itu? Perhatikan ya, dalam riwayat ini yang baru kita baca, sahabat Umar mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ya kan? Dalam riwayat sebelumnya yang kita baca kemarin, beliau mengatakan ya Rasulullah inna natubu ilallahi azza wa jalla. Pertanyaan saya, ini bagaimana cara mengkompromikannya? Mana, ucapan mana yang dilafadzkan sama sahabat Umar? Yang riwayat sekarang ini, atau riwayat yang kemarin? Yang sebelumnya? Dalam keadaan beda lafadznya. Iya kan? Beda lafadznya. Dan satu kejadian. Apa kemudian masing-masing rawi? Ya? Meriwayatkan apa yang dia dengar, ataukah masing-masing rawi memahami dari perbuatan Umar sehingga diriwayatkan secara makna, atau bagaimana ya kana awalabiba? Ajib ajib ya awalabiba. Ya Allah ya akhi. Ya Allah awalabiba. Ya kan, sedelak baik. Wih, sesuai begini. Kita awal gini kan enak. Mikir, sesuai tunggu. Di jawabannya, terakhir gue tiktok gini. Allah Ustaz, Allah Ustaz. Enak, soal kebir. Apa ini? Ini harus jadi fuqaha semua ini. Apa Abdullah? Abu Ibrahim? Wa Abu Abdurrahman? Anda. Biar kita tahu. Satu riwayat mengucapkan inna natubu ilallah. Riwayat yang lainnya mengucapkan radina billahi rabba. Ila akhir kalam. Dua-duanya. Terus. Dua kali ini bagaimana? Mengatakan dua kali ini bagaimana? Artinya beliau mengucapkan dua kalimat ini. Begitu kan? Atau meyakini beliau mengucapkan dua-duanya? Tapi kenapa tidak disebutkan dalam satu riwayat? Itu tanya saya. Satu riwayat hanya menyebutkan penggalan kalimat. Riwayat yang lainnya menyebutkan penggalan yang berikut. Bagaimana itu? Kalau anda mengatakan diucapkan dua-duanya, kalau diucapkan salah satunya, yang mana yang kuat? Satunya bodoh pak, satu kejadian ini, satu riwayat, satu kisah, cuma dipenggal-penggal sama Bukhari untuk diambil sebagai sebab. Tidak berbilang kisah. Tidak berbilang. Satu kali aja kejadiannya. Kalau kejadiannya berulang-ulang, kita bisa mengatakan ucapan yang satu ini pada kejadian A, ucapan yang kedua pada kejadian yang B. Selesai. Sekarang pembahasannya ini satu kejadian, satu kisah. Kok bisa dua ucapan berbeda dalam dua riwayat? Satu riwayat Abu Musa al-Asy'ari, satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kadir ya akhi. Hadza akhun Affan. Endak. Hadza akhun Affan. Salah ngomong ya, Ikhwan. Oh, semakna. Artinya hanya diucapkan salah satunya aja. Lalu semakna. Dari mana semakna ya, si? Satu yang mengatakan inna natubu ilallah, kami bertobat kepada Allah azza wa jalla. Yang lainnya mengatakan Rabbina beliau. Enggak semakna. Jauh maknanya. Langit. Langit ya. Ya, Jawa Tengah. Kenapa? Fadil. Gimana Fadil? Gimana ya Fana Fadil? Aina fuqaha. Mana jadi faqih ini? Aina fiqih. Enggak pernah kelihatan saya sama fiqih sekarang ini. Kenapa? Sakit tak? Hah? Sakit? Allah ya syaitan, insya Allah. Ya sajilah faqih. Huwuh! Ayo, huwuh! Aindak! Aindak! Tunggu yuk. Ditanya. Yang serius. Pertanyaan yang awal dulu. Sahabat Umar itu mengucapkan dua lafaz sekaligus atau cuma satu? Dua-duanya diucapkan. Nah, satu aja. Kalau kamu mengatakan satu saja, mana yang lebih sahih? Ucapan inna natubu ilallah atau ucapan rabbina billahi rabbah? Aduh, sahih. Lo kenapa kamu mengatakan cuma satu? Kalau kamu mengatakan satu, berarti lafaz yang lain itu keliru. Allah, Allah musta'an. Tafadhal ya akhana Abu Musa. Sahabat Umar mengucapkan dua-duanya. Agar terus bagaimana kok bisa beda dalam riwayatnya? Masing-masing sahabat tadi, Hanafi Nasakumullah, menyampaikan apa yang beliau dengar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan yang dia dengar, yaitu kalimat inna natubu ilallah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan apa yang beliau dengar, itu ucapan radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya. Hadza. Faham ya? Sahabat Umar mengucapkan dua-duanya. Begitu. Ada muskilah. Jadi Rasulullah sudah ketemu jalannya. Tapi sudah masuk tol, tuh ruwet lagi. Ada yang rusak bannya atau apanya. Begitu. Tidak ketemu jawabannya. Akhirnya Allah Al-Mustafa. Namir. Hadha wabih. Hadis ini khanafidin azakumullah menunjukkan fadilahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Man qabah min manaqibih, salah satu manaqib sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan beliau lah khanafidin azakumullah yang bisa memberikan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula khanafidin azakumullah yang menampakkan taubatnya langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waqafan inda kitabillah, orang yang paling cepat untuk rujuk ketika disebutkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hada mafhumun insya Allah ta'ala. Ini soal. Indakum soal. Masuk kategori apa kitab Zadul Ma'ad itu? Kitab fikih atau ke tarikh atau apa? Masya Allah. Zadul Ma'ad ikhwan fillah azakumullah, satu karya besar al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang tidak di dalamnya terdapat sekian banyak ilmu. Di situ ikhwan fillah azakumullah terdapat masalah sirah an-nabawiyah. Di awal cerita yang pertama, pembahasan masalah sirah. Secara khusus pembahasan masalah sirah, masalah ghazawat, pertempuran, disebutkan dalam cerita yang ketiga. Cerita yang kedua, itu membahas tentang masalah ahkam al-ibadat. Tamam, dari mulai masalah taharah sampai masalah haji. Cerita yang keempat, pembahasan tentang tibbun nabawi, secara khusus. Pembahasan tentang masalah kedokteran sesuai dengan Nabi SAW. Tapi yang kelima, pembahasan masalah qada, masalah pernikahan, masalah muamalat. Pada umumnya, hal. Hakadah. Dalam bab sirah, dalam bab sejarah, ikhwan fillah azakumullah, di antara kitab sejarah yang paling istimewa ialah Zadul Ma'ad. Untuk bab al-ghazawat, untuk urusan masalah perang-perangan, ini Zadul Ma'ad. Maksud, kalau buku-buku sirah yang lainnya hanya menyebutkan riwayat. Ini yang ini salah. Yang mutaakhirin sejarah kita saja sudah. Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala setelah beliau membawakan kisah tentang masalah sirah, sebuah pertempuran dan semisalnya, beliau membawakan di bawahnya hikmah di balik pertempuran ini. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, ahkam, fawaid, hukum-hukum, faedah fiqhiyah yang bisa diambil dari pertemuan tadi. 1, 2, 3, 4, terus begitu. Sehingga khana binti na'azakumullah, orang yang membaca kitab Zadul Ma'ad, dia akan dilatih oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk mengambil istinbat fiqh dalam buku-buku sirah. Ada azim ya ikhwan. Tidak, atau belum saya lihat dalam buku-buku tarikh yang lainnya. Maksud? Hala huwa. Naam. Buku kedua, ikhwan fillah azakumullah, yang indah, ialah kitab Al-Bidayah wal-Nihayah. Untuk tarikh An-Nabawi. Sebab beliau, ikhwan fillah azakumullah, al-imam Ibn Katsir rahimahullah, meringkaskan riwayat dengan sanadnya tentang masalah sirah. Sehingga mengambil dari Ibn Ishaq, dari Ibn Hisham, dan dari kutub al-hadis yang lainnya. Lebih indah lagi, khana binti na'asakumullah, ialah ketika beliau mengomentari riwayat-riwayat tadi. Ada yang ba'if, ada yang mungkar, ada yang syad, ganjil, segala macam. Beliau apa namanya? Beliau komentari itu semuanya. Dan dari buku-buku sejarah yang ada, khana binti na'asakumullah, yang saya baca, hanya kitab Al-Bidayah wa Nihayah saja, yang menyebutkan asma'us sahabah, nama-nama sahabat yang ikut pada perang Badar. Hanya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah saja. Bukan huruf dengan huruf hijaiyah. Yang huruf alif, bukan fulan, terus sampai selesai 300 sekian orang. Disebutkan semuanya termasuk ahli Badar. Sehingga masing-masing ikhwan fillah azakumullah memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Ada huwa. Adapun kitab sejarahnya Al-Mu'asirin, ya sekilas itu saja. Tidak kenyang, dikarenakan jarang dibawakan riwayat-riwayat yang ada. Hanya menukil, nukulat, nukil ini, dibahasakan sendiri. Terkadang campur, seperti itu. Yang baik dimasukkan, yang sahih dimasukkan. Allahumma sallam. Kenapa dalam bab tarikh kitab Zadul Ma'ad sering dijadikan rujukan? Bukan Ibn Qayyim rahimahullah tidak membawakan sanad tentang kisah-kisah yang didapat dalam kitab beliau rahimahullah yang agung itu. Memang beliau ketika membawakan kisahnya, jarang beliau membawakan dengan sanad. Tetapi beliau ambil ikhwan fillah azakumullah, beliau ulas dengan bahasa beliau sendiri dari riwayat-riwayat yang umumnya sahihah. Ada yang beres, beliau komentari. Seperti Jadi ini khana bidina asakumullah yang saya lihat dalam buku-buku syarah, hanya beliau yang berkomentar. Ialah ucapan atau bait syair yang diucapkan oleh para wanita dan anak-anak. Tamam? Yaitu ucapan qala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' Pintar juga ini. Terlipaan juga rupanya ini. Ini khanafidina azakumullah dalam kutubu tawarikh, dalam buku sejarah, dimasukkan pada sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Iya kan? Hijrah dari Mekah, begitu sampai di Madinah, disambut oleh kaum wanita, oleh anak-anak, dan mereka mengatakan tala'al badru alaina ila akhir. Belum mengatakan ini riwayat yang wahm, yang salah. Ini kesalahan dari seorang rawi. Sebab saniyatul wada' ini nama tempat. Sebab tidak mungkin dilalui, dilewati oleh orang yang berangkat dari Mekah menuju Madinah sama sekali. Tidak. Tapi justru dilewati oleh seseorang yang dari Syam menuju ke Madinah. Dan pasti melewati saniyatul wada'. Adapun dari Mekah menuju ke Madinah tidak melewati saniyatul wada'. Sehingga beliau merujukkan bahwasanya ucapan ini khana bidina azakumullah ketika diucapkan pada waktu datangnya beliau ke kota Madinah itu wahmun minar rawi, kesalahan dari sang rawi. Yang benar diucapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Ghazwat Tabuk wa Hunain. Tabuk yang Syam itu. Perang Tabuk, pulang begitu masuk ke kota Madinah disambut oleh kaum wanita dan mereka mengucapkan tala al-badru alaina. Itu pun di khana bidina azakumullah. Tapi saya belum bisa memastikan. Yang pernah saya dengar dari Syekhuna Abu Abdurrahman. Apa ini? Abu Abdurrahman ya. Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau sempat memberikan faedah kepada Nabi Nasehatullah bahwasanya riwayat tentang bait syair ini mu'bal, mu'balah. Terputus dua rawi atau lebih pada sanadnya sehingga lemah. Tamam, wallahu a'lam bissawab. Apalagi Nabi Nasehatullah ucapan yang seperti ini dijadikan oleh sebagian kaum muslimin untuk menyebutkan manaqibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika pada pertemuan-pertemuan mereka, atau ketika ada salah seorang tokoh mereka berhasil menduduki sebuah jabatan. Hah? Dalam sejarah bangsa Indonesia ya khana bidina azakumullah cuma sekali. Baru sekali. Kalimat tala al-badru alaina diucapkan ketika ada salah seorang yang berhasil dianggap sebagai pejabat. Wah, subhanallah, dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Yang terangkat tadi langsung ngomong tala al-badru alaina. Wah, pasah jikan. Akhirnya bagian apa namanya yang memandu acara, mediatornya ketuk pintu. Ketuk pintu, ketuk meja, tok tok tok tok, maaf belum selesai perhitungan suaranya, terus ngomong terus tala al-badru alaina, terus begitu fala haula wala quwata illa billah. Ini khana bidina azakumullah menunjukkan jahilnya orang tadi, tidak mengerti bagaimana sesungguhnya kapan diucapkannya abiat syariah ini, dan tidak pernah Rasulullah para sahabat al-kiram, para sahabatnya Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini di luar zamannya Rasulullah SAW. Tidak pernah. Hah? Peperangan-peperangan di zamannya Abu Bakar Siddiq banyak. Dan kaum muslim menang. Di zamannya Umar, Utsman, dan yang lainnya. Kaum muslim mengalami sekian banyak kemenangan. Tidak pernah diriwayatkan. Ketika mereka datang dari sebuah tempat. Misalkan dari Syam. Melaporkan kemenangan kepada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian kaum muslimin yang di kota Madinah. Perantara yang mengatakan tala al-badru alaina, apalagi untuk seorang yang diangkat sebagai pejabat. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau dia meyakini sunnahnya ucapan seperti ini, maka waqa'ati bid'atin munkarah. Fala haula wala quwata illa billah. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.